بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmatul Islam wal iman, dan nikmat untuk tamassuk bisunnah, berusaha berpegang teguh dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Dan nikmat berikutnya, nikmat kesempatan, juga kemauan untuk terus mengkaji ilmu syar'i, terus berupaya membaca keterangan para ulama yang ini menjadi pedoman, menjadi acuan, menjadi sumber rujukan di dalam kita berusaha untuk mengamalkan ajaran Islam. Dan satu prinsip yang diwarisi dari generasi pertama umat ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan segala ajarannya secara sempurna dan telah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian terus turun-temurun generasi demi generasi, dan walhamdulillah sampai kepada kita, dan kita bisa memahami agama ini dengan pemahaman mereka. Dan itu sebagai suatu tanda kebaikan. Ketika seorang bisa memahami agamanya, memahami agama berdasarkan sumber Alkitab, Al-Quranul Karim, wassunnah sahihah, wa fahmu salafus salih. Memahami Islam berdasarkan Al-Quranul Karim, yang diperjelas dengan ajaran atau penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya yang sahihah, juga sesuai dengan bagaimana praktek amaliyah atau prinsip akidah atau tata cara muamalah yang telah dianut oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum berdasarkan dua sumber tersebut. Itulah sesungguhnya Islam. Dan itulah sesungguhnya yang dimaukan dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan, untuk dijadikan sebagai prinsip keyakinan, dan untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam menjalankan interaksi bermuamalah di dalam kehidupan dunia. Akhwati hafizakumullahu ta'ala, pertemuan ini atau majlis ini, majlis yang kita adakan setelah beberapa majlis yang kita lewati di bulan Ramadhan, maka majlis ini majlis yang pertama kali di bulan Syawal di tahun 1438 Hijriah, sebagai pembuka dari kegiatan ta'lim setelah sebelumnya masing-masing beraktivitas menyelesaikan hajat-hajatnya di awal bulan Syawal dengan berbagai macam kegiatan masing-masing, maka tiba waktunya kita kembali ke majlis ta'lim, tiba waktunya kita kembali menggeluti ilmu syar'i, tiba waktunya kita mendengarkan kembali nasihat, dan tiba waktunya kita kembali kepada bimbingan para ulama. Karena itulah ruh yang menjadi penghidup jiwa raga seorang ahlu sunnah. Tanpa itu, maka seorang menyandang predikat ahlu sunnah hanya sebatas pengakuan semata, karena tidak akan mungkin seorang bisa berjalan di atas jalan ahlu sunnah tanpa diterangi dengan petunjuk-petunjuk dari tiga dasar yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu, sebagai nasihat di awal kegiatan ta'lim untuk kegiatan ta'lim yang berikutnya nanti, kita akan bersama-sama membaca keterangan terkait satu di antara prinsip yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal iqtida'u bihim. At-tamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi, dengan apa-apa yang dahulu berada di atasnya ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka. Ini prinsip. Seorang hamba muslim untuk agar benar jalan keislamannya, agar benar tata cara ibadah di dalam keislamannya, agar benar di dalam berkeyakinan di dalam keislamannya, maka satu di antara prinsip yang harus dipenuhi ialah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berupaya untuk berpegang teguh dengan apa-apa yang telah dipegangi oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, dan menjadikan mereka sebagai tokoh-tokoh yang diteladani. Ada beberapa faedah disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Ini perkara penting, jadi minta tolong untuk disimak baik-baik. Minta tolong disimak baik-baik dan minta tolong untuk bisa mengambil faedah dan ditulis. Karena kajian ini kajian yang bersifat insidental, yang tidak mesti kita baca atau belum kita agendakan untuk dibaca secara rutin. Maka bisa dikatakan ini kajian mungkin saja seorang hanya mendapatkan satu kali di satu majelis. Meskipun di majelis-majelis yang lain ada yang mirip semakna, tetapi tentunya ketika seorang mengikat ilmu dengan tulisan, ketika seorang menyimak baik-baik, berusaha menyerap dan memahami, berupaya menghayati dan mengingat, itu akan semakin mendatangkan manfaat baginya. Dan itulah sesungguhnya hakikat dari kegiatan ta'lim. Bukan sekedar datang lalu berkumpul, apalagi datang kemudian berbincang-bincang. Yang berbicara memberikan materi berbicara, yang duduk menghadiri juga berbicara, sehingga tidak ada yang bisa mengambil faedah. Kata Syekh Abdullah Ta'ala, al-faidatul ula, faedah yang pertama, atamasu bima kana alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwal aslu alladhi yumayyizu ahlal haqqi min an ghairihim wa ahlas sunnati min ahlil bid'ah. Berpegang teguh dengan apa yang telah dipegangi oleh para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, itu merupakan pokok prinsip yang dengannya terbedakan antara ahlul haq dari yang selain mereka, dan terbedakan antara ahlu sunnah dari yang selain mereka. Kenapa ini harus diketahui sehingga orang bisa membedakan? Karena ketika berbicara tentang kaum muslimin dan berbicara tentang praktek keislaman, pasti orang itu akan mendapati praktek-praktek keislaman yang di sana ada sedemikian banyak. Sekian banyak praktek yang dilakukan yang antara satu dengan lainnya saling berbeda. Demikian pula ketika berbicara tentang ahlu sunnah, sekian banyak kelompok menisbahkan kepada ahlu sunnah. Maka bagaimana seorang itu bisa memilih yang mana ahlu sunnah yang sesuai dengan yang sebenarnya? Kalau semuanya sama, ini tidak ada muskilah, tidak ada masalah. Tetapi dikarenakan A, B, C, D, E, F, G sekian banyaknya, masing-masing menamai dengan ahlu sunnah, tetapi ternyata kok berbeda-beda. Sehingga seorang itu harus bisa mengenali ciri-ciri yang bisa dipilih. Maka dengan ini seorang bisa mengenali beda ahlu sunnah dengan yang lain, meskipun yang lain juga mengatasnamakan diri ahlu sunnah juga. Itu dengan bagaimana berpegang teguhnya dengan apa yang telah dipegangi oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan bagaimana upaya untuk meneladani mereka sebagai tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai teladan. وهذا الأصل دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan prinsip ini berdasarkan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah. Sesungguhnya bani Israel itu terpecah menjadi 71 kelompok. Wa inna ummati sataftariku ala 72 firqah. Dan sungguh umatku ini akan terpecah menjadi 72 kelompok. Kulluha finnar. Semuanya berada di dalam an-nar. Illa wahida, kecuali satu. Wahiyal jama'ah. Yaitu al-jama'ah. Ini satu di antara hadis yang memberitakan tentang perpecahan. Yang terjadi di tengah kaum muslimin, yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa umatnya nanti akan terpecah menjadi 72 kelompok. Tentunya masing-masing kelompok berbeda-beda, dan masing-masing kelompok berada di dalam bingkai mengikuti atau mengaku atau berada pada bingkai umat Rasul alaihi salatu wasalam. 72 itu berbeda-beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih satu dari sekian jumlah tersebut yang dikatakan kulluha finnar, semuanya di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Wahiyal jama'ah, yang satu itu, itulah yang disebut dengan al-jama'ah. Tetapi hadis ini tidak menyatakan bahwa semua yang di dalam neraka itu kafir, tidak. Karena orang-orang Islam juga banyak yang masuk neraka, bukan karena mereka kafir, tapi karena mereka menyelisihi, berada di dalam jalur yang salah, meski masih berada di atas Islam, dan akan berada di dalam neraka sesuai dengan kadar penyelisihannya terhadap ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Semakin jauh semakin lama. Dan disebutkan di sini umat Rasul alaihi salatu wasalam, maksudnya kaum muslimin. Fi riwayat ini, dalam riwayat yang lain, man kana mislu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang dia seperti apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Kalimat ini sangat penting untuk bisa seorang mengenali siapakah sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah. Karena ini bukan ditentukan dari pengakuan, tetapi ini ditentukan dengan bagaimana mereka mempraktekkan, mengamalkan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah mempraktekkan ajaran agama, berkeyakinan dengannya, bermuamalah dengannya, berprinsip dengannya. Maka siapa al-jamaah? Setelah diketahui ada nanti perbedaan atau kelompok-kelompok yang banyak, maka al-jamaah itu adalah siapa saja, di mana saja, kapan saja, selama dia adalah orang yang menyerupai atau sama atau berada pada satu perkara yang hari itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya di atas perkara tersebut. Itulah al-jamaah. Kata Syekh rahimahullah hafizahullah ta'ala, makna al-jama'ah, makna dari kata al-jama'ah, minal muhim jiddan, termasuk perkara yang sangat penting sekali. Tahdidu mafhumil jama'ah al-maqsudah fil hadis ala fahmi ahli sunnati wal jama'ah. Memahami kata al-jama'ah di dalam menentukan siapa itu yang dimaksud dengan al-jama'ah di dalam hadis tersebut, itu harus ditentukan, dimaknai, difahami dengan pemahamannya ahlu sunnah wal jama'ah. Kenapa demikian? Ya, dikarenakan telah muncul banyak dari kalangan ahlul batil yang mereka juga menamai kelompok-kelompoknya dengan nama al-jama'ah, lalu membuat ketentuan tentang makna al-jama'ah sesuai dengan apa yang dimaukannya. Di antara mereka ada yang memahami bahwa kata al-jama'ah, yang dimaksud al-jama'ah itu ialah adanya kesepakatan konsensus. Yang ini terdiri dari keseluruhan kaum muslimin. Yang berada di timur maupun di barat. Yang berada di atas satu pemimpin. Satu ikatan baiat. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk berusaha mewujudkannya. Ini katanya dimaksud dengan jamaah. Ini anggapan yang keliru. Menganggap bahwa yang namanya al-jamaah itu adalah, ini makanya saya bilang tadi, untuk konsentrasi. Untuk perhatikan baik-baik. Dan untuk mencatat dengan baik, karena bisa jadi salah paham. Kalau tidak konsen, malah jadi salah pemahamannya. Ini perhatikan baik-baik. Anggapan yang salah, memahami kata al-jamaah, bahwa yang dimaukan dengan al-jamaah itu adalah kesepakatan keseluruhan kaum muslimin dari timur dan barat untuk berada di atas satu ikatan baiat di bawah satu pemimpin dan berusaha kaum muslimin untuk memperjuangkan terwujudnya itu. Itu dikatakan al-jamaah. Kalau dimaknakan dengan ini berarti semua golongan berada di dalam neraka kecuali al-jamaah. Itu kecuali orang-orang yang mereka terhimpun dari seluruh kaum muslimin, berada dalam satu kepemimpinan, berada dalam satu akidah, berada dalam satu ikatan baiat dari seluruh penjuru dunia. Terlepas apakah menyamai prinsip Rasulullah SAW dan para sahabatnya ataukah tidak. Yang penting seperti itu. Ini yang katanya selamat. Sehingga harus diperjuangkan. Memperjuangkan khilafah Islamiyah. Semua seluruh penjuru negeri, seluruh kaum muslimin harus berada di bawah satu pemimpin khalifah. Sehingga khilafah menjadi solusi satu-satunya untuk menjawab tantangan problematika umat. Pasang sepanduk dan bentangkan, keluar ke jalan-jalan untuk memperjuangkan khilafah agar bisa terwujud yang namanya al-jamaah. Ini yang keliru, hati-hati. Memahami bahwa al-jamaah itu adalah keseluruhan kaum muslimin bersatu dalam satu ikatan kepemimpinan, satu bendera. Dari timur, barat, utara, selatan. Mengikat dengan jamaah hanya dengan syarat ketentuan seperti itu. Ini keliru, salah. Ada lagi yang lain. Bahwa ini maksud dengan jamaah adalah berhimpunnya seluruh kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Apapun warnanya, apapun prinsipnya, apapun pemahamannya, yang penting terkumpul menjadi satu. Bersama-sama berjuang dalam satu barisan. Itu dimaksud dengan jamaah. Yang satu warna ini, warna itu, hitam, putih, kuning, merah, semua dengan benderanya sendiri-sendiri, tapi bergabung untuk sama-sama berjuang di atas namakan dengan perjuangan Islam. Perhimpunan dari seluruh kelompok-kelompok yang ada. Ada yang memahami jamaah itu seperti ini. Ini juga salah. Dan mungkin ada lagi yang lain memahami jamaah. Itu adalah orang-orang yang terikat dan mengangkat pemimpin untuk dibaiat. Dan tidak mau berafiliasi dengan kelompok manapun. Dan yang menjadi imam harus secara turun-temurun. Turunannya imam yang pertama pendirinya. Dan ketika tidak berbaiat, dikatakan kafir. Dan ketika sudah berbaiat, tidak boleh keluar dari baiat yang sudah dia ikrarkan. Kalau keluar, dianggap murtad. Ada yang memahami jamaah itu seperti itu. Tiga contoh disebutkan ini semua pemahaman yang keliru ketika memahami tentang makna al-jamaah. Keliru, salah. Yang benar adalah yang dimaksud dengan al-jamaah. Di sana ada penyebutan dengan beberapa nama yang berbeda tetapi yang dimaukan sama. Yang pertama, al-jamaah juga dikenal dengan as-sawadul a'zam. Sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu secara makna adalah kelompok besar. Ungkapan ini datang dari penafsiran yang dinukil dari Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang ma'ruf, yang dikenal. Juga datang dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Ibnu Mas'ud dengan Abu Mas'ud, dua-duanya sahabat. Ini dinukil pula dibawakan oleh Al-Imamul Lalikai di dalam kitabnya Syarah I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebutan untuk al-jamaah dengan sawadul a'zam. Al-jamaah juga disebut dengan sawadul a'zam. Lalu apa ini maksud dengan sawadul a'zam? Sawadul a'zam fi waqtihima. Golongan yang besar pada waktu tersebut, yakni segolongan besar pada masa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa huwa sawadu 'amati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu segolongan besar masa sahabat radhiyallahu taala anhum. Segolongan besar masanya sahabat radhiyallahu taala anhum, yakni mayoritas atau keseluruhan para sahabat radhiyallahu taala anhum, itulah al-jamaah. Ini sebutan pertama. Sebutan yang kedua, al-jama'ah hum jama'atu ahli ilmi wa sunnah wal asar wal hadis. Mereka ini maksud adalah jama'atu ahli ilmi wa sunnah. Mereka dari kalangan ahlul ilmi, para ulama, was sunnah, dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah, wal asar, mengikuti jejak ajaran sunnah, wal hadis, dan ahlul hadis. Ungkapan ini datang dari para imam, sebagaimana disebutkan juga oleh al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika beliau mengatakan, illam yakunu ahlul hadis wala adri manhum. Kalau al-jama'ah itu yang dimaksud mereka itu bukan ahlul hadis, yang dimaksud al-jama'ah, mereka itu bukan dari kalangan ahlul hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya al-jama'ah adalah hum ahlul hadis, mereka adalah ahlul hadis. Wa dzakara dzalika aidan Abdullah bin al-Mubarak wa Yazid bin Harun wa jama'ah min ahli al-ilmi. Ungkapan tersebut juga di sebutkan oleh Abdullah bin al-Mubarak, Yazid bin Harun, dan juga jamaah dari kalangan ulama yang lain. Ini sebutan untuk al-jamaah. Siapa mereka? Ahlul hadis, ahlul ilmi wa sunnah wal athar. Yang ketiga, wa qala akharun hum ahlul ilmi, mereka adalah ahlul ilmi. Dan juga semakna seperti yang diungkap oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini semakna. Yani di zaman Al-Imam Ahmad. Ini maksud dengan ungkapan ini, mereka-mereka adalah yang berada pada zaman Al-Imam Ahmad, wa maqarabahu, dan yang sejaman, yang dekat-dekat dengan zaman tersebut. Annahum humul ladzina nafau an dinillahi tahrifal ghalin wa intihalal mubtirin. Nah, mereka-mereka itulah para ulama ahlul ilmi yang telah membersihkan agama Allah dari upaya penyelewengannya orang-orang yang menyimpang, dan upaya perusakan yang dilakukan oleh orang-orang penganut kebatilan. Wa humul ladzina nasaru sunnah wa nasaru al-aqidah al-haqqah wa raddu ala man khalafaha wa 'alau 'alaihi an-nakir min kulli jihatin. Mereka semua itu orang-orang yang telah membela sunnah, membela aqidah yang benar, dan membantah ajaran yang menyelisihinya. Dan berupaya untuk meninggikan as-sunnah dan aqidah yang benar dengan berbagai macam upaya perjuangan dari segala sisinya. Ini yang dimaksud dengan al-jama'ah. Ini para ulama yang mereka dikenal berjuang mempertahankan sunnah, membela sunnah, mempertahankan akidah yang benar dengan sekian banyak pengorbanan. Harta benda, jiwa raga, keringat, bahkan darah, nyawa telah mereka gadaikan untuk membela sunnah, untuk membela akidah yang benar. Itulah mereka al-jamaah. Ungkapan yang berikutnya. Anal jamaah ashabu Rasulullah SAW. Bahwa al-jamaah itu adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwa al-jamaah itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Wa hadzal qawlu mansubun ila al-khalifah Umar ibn Abdul Aziz al-Umawi radhiyallahu taala anhu rahmatan wa rahimahu rahmatan wasi'ah. Ungkapan ini dinisbahkan kepada khalifah Umar ibn Abdul Aziz al-Umawi radhiyallahu anhu wa rahimahu rahmatan wasi'an. Kesimpulannya, wadil aqwalu ia min qabil ikhtilafi tanawwu'. Semua sebutan-sebutan tentang al-jamaah ini, yang pertama, jamaah itu disebut dengan sawadul azam. Mereka adalah sawadul azam, golongan besar dari para sahabat. Yang kedua, jamaah disebutkan mereka para ulama, ahlul hadis, ahlul asar, ahlus sunnah. Yang ketiga juga, mereka masih dari kalangan para ulama yang berada pada masa Imam Muhammad dan yang dekat-dekat dengan itu, yang telah dikenal mempertahankan, membela, memperjuangkan sunnah dan akidah yang hak. Dan juga sebutan bahwa al-jamaah mereka adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, seperti yang dinukil dari ucapan Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz al-Umawi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu rahmatan wasi'ah. Ini semua beda-beda tentang sebutan-sebutannya, tetapi hakikatnya sama. Karena semuanya datang dari kalangan salafus saleh yang menyebut sawadul azam. Itu penafsiran siapa tadi? Ibnu Mas'ud dan Abu Mas'ud. Nah. Dan semua yang disebutkan tadi datang dari kalangan salafus saleh, dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga tidak ada bertentangan satu dengan yang lain. Kalau disebut mereka para sahabat, jelas benar. Kalau disebut mereka para ulama, ya tentu para ulama mereka mengikuti para sahabat. Tidak ada yang saling bertentangan. Nah. Sehingga kata Syekh Ubaid Habibullah Ta'ala, fatah sulu idan, kesimpulannya bisa difahami, anna hadhil aqwal as-salasah, semua ungkapan yang tiga ini disebutkan, tarji'u ila ma'nan wahid, semuanya kembali berujung kepada, mengerucut kepada makna yang satu, wa ana ahlu sunnah wal jamaah, dan bahwa ini maksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, humul ladhina taba'u sahabat Rasulullah SAW, mereka semua orang-orang yang mengikuti sahabat Rasulullah SAW, wa tabi'u ahlul ilmi wal hadis wal asar fi umurihim, dan mengikuti ahlul ilmi, para ulama, ahlul hadis, ahlul asar dalam seluruh urusan mereka. Ini jelas, bisa dipahami dengan jelas, dan ini bisa dijadikan sebagai pedoman patokan ketika seorang ingin mengetahui mana ahlu sunnah. Ini patokannya, bukan ketika mencari ahlu sunnah, mencari al-jamaah, orang-orang berjuang memperebutkan sesuatu yang tidak pernah ketemu, di mana tempatnya, kapan waktunya, bak seorang yang mengejar fata morgana. Jadi cuman dahulu terus berbicara dengan slogan tegakkan khilafah, tapi tidak pernah ada ujung yang mereka tempuh, dan tidak mereka pernah berjalan menghasilkan manfaat. Dan bukan pula ketika mereka memperjuangkan untuk seluruh golongan yang ada disatukan menjadi al-jamaah, bukan. Tapi kembali kepada apa yang diungkap oleh para salafus saleh tentang al-jamaah, yang kesemuanya itu baik disebut mereka suhadul azam, baik disebut mereka para sahabat, baik disebut mereka para ulama, ulul hadis, ulul asar, dan semua yang disebut-sebut itu ujungnya kepada semua yang mengikuti para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, semua yang mengikuti prinsip-prinsip ulama ahlussunnah ahlul hadis di dalam seluruh urusan mereka, itulah al jamaah. Kalau demikian, maka jamaah yang ada tidak ditentukan dengan jumlah, tidak ditentukan orangnya berapa disebut al-jamaah. Ya walaupun satu. Ketika orang ini berada di atas apa yang telah ditempuh oleh generasi terdahulu, orang-orang yang mengikuti pemahaman, mengikuti ajaran, mengikuti prinsipnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, walaupun sendiri, dia juga disebut al-jamaah. Tidak harus banyak. Karena al-jamaah itu tidak ditentukan dengan jumlah, tapi ditentukan bagaimana seorang di dalam mengikuti orang-orang terdahulu, yang mereka itulah sesungguhnya al-jamaah, yaitu para sahabat dan orang yang mengikutinya, dan orang yang mengikuti prinsip-prinsip para ulama ahlussunnah wal jamaah di dalam seluruh urusannya. Nah, ini pemahaman semacam ini perkara yang sangat penting. Kalau yang sudah paham, menjadi semakin segar pemahamannya. Kalau yang belum paham, bisa terurai tanda tanya yang mungkin ada selama ini. Ahlus sunnah jamaah itu yang seperti apa? Atau bahkan mungkin saja bisa memahamkan kepada orang lain ketika ada yang bertanya, ahlus sunnah sini pengen ngaji ahlus sunnah, tapi saya ikut sana, ikut sini, ikut situ, semua saya ikuti, semuanya kan ahlus sunnah. Betul, semua mengaku ahlus sunnah, tapi ini loh cara membedakannya, terangkan. Jadi ahlussunnah wal jamaah tidak harus sampai mengikuti saya baru menjadi ahlussunnah wal jamaah, bukan. Karena saya juga berusaha mengikuti. Kalau saya sesuai dengan prinsip mereka, saya ini pengikut ahlussunnah. Ayo bareng-bareng. Jadi saya tidak mengajak sampean untuk mengikuti, ikuti saya saja nanti jadi ahlussunnah, bukan. Tapi ayo ikuti ajaran Rasul, ajaran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, nanti kita sama-sama menjadi pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Begitu caranya. Itu salah satu diantara memahamkan orang yang sedang mencari jalan kebenaran. Dan itu caranya kita berusaha untuk menyebarkan dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Dan di situ pula kita memahamkan bahwa menjadi ahlus sunnah wal jamaah bukan berintima atau bertaasub atau berfanatik kepada sebuah lembaga. Saya mau ikut Al-Mansurah, kenapa Al-Mansurah? Karena ahlus sunnah wal jamaah, bukan Al-Mansurahnya, tetapi cara yang sedang ditempuh oleh lembaga Al-Mansurah, orang-orangnya sedang menempuh atau berupaya mengikuti jejak salafus saleh atau ahlus sunnah wal jamaah bareng-bareng bersama mereka. Jangan berpatokan dengan orang-orang yang ada di situ. Kenapa kamu lakukan itu? Lah ummu fulan kan begitu, dia kan ahlu sunnah. Loh, kamu ikuti orangnya. Kalau orangnya bisa saja dia belum tahu, bisa saja dia salah, bisa saja dia itu sudah tahu tapi mengikuti hawa nafsu. Orangnya jangan diikuti. Tetapi prinsip yang sedang ditempuh itu yang dipelajari. Sehingga dengan ini tidak mesti orang yang sudah lama ngaji lalu lebih benar, belum tentu. Orang yang sudah lama ngaji lebih banyak pahalanya, belum tentu. Orang yang lebih banyak mengaji lebih tinggi derajatnya, ya juga belum tentu. Karena semua akan diuji oleh kejujuran, kesungguhannya, keikhlasannya, dan keseriusannya di dalam berupaya mewujudkan ittiba, mengikuti ahlus sunnati wal jamaah. Lama tetapi tidak mengikuti semuanya secara sempurna. Baru tetapi semangat, masya Allah, dipelajari, dipahami, diamalkan, dipelajari, pahami, amalkan. Semua yang dipelajari, dipahami, diamalkan. Maka dia akan melesat, meninggalkan orang-orang yang sudah lebih dulu mengenal dakwah. Ini penting agar kita tidak berkiblat kepada sosok person individu, tetapi kita berkiblat kepada prinsip yang ditegakkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kita memahami bahwa beragama ini kita bukan taklid kepada individu perseorangan, tapi kita beragama bertanggung jawab secara pribadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita terus menggali ilmu untuk kita semakin terbuka prinsip-prinsip yang harus kita jalani, dan disitulah kita mewujudkan diri betul-betul mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Maka dengan itu semoga kita juga termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Naam, ini uraian yang sangat penting dan uraian yang bisa dipahami dengan baik, uraian yang dijadikan sebagai prinsip untuk memulai ketika orang-orang yang mereka ingin mengenal dakwah ahlus sunnah jamaah memilih golongan mana yang harus saya ikuti. Wong banyak. Maka begini cara memberikan penjelasan dan begini cara mengarahkannya. Kitab ini luar biasa. Ya. Di sana banyak faedah-faedah penting. Di antaranya yang berikutnya adalah wujubul intisabi ila manhajis salaf, wajibnya untuk bernisbah diri kepada manhaj salaf. Kita akan bertanya apa itu manhaj salaf? Manhaj salaf itu barang apa? Makanan dari jenis apa? Terbuat dari apa? Kadang orang mengatakan manhaj salaf juga belum tahu apa sih yang dimaksud dengan manhaj salaf. Apalagi orang-orang baru itu sering mendengar kalimat-kalimat yang belum bisa ditahu, dipahami. Kadang memahaminya hanya sebatas kira-kira. Iya. Sebagai contoh ada kejadian yang mungkin ini lucu. Sekedar contoh pemahaman terhadap satu kata yang biasa dipakai. Ada kata ma'had, ada kata ummahat. Ada orang baru belum bisa membedakan apa ma'had, apa ummahat. Tapi berusaha mempraktekkan menggunakannya. Lalu ngomong, mau kemana? Mau ke ummahat. Loh, kok ke ummahat? Maksudnya, ya ke sana, ke pondok. Oh, dia inginkan kata ummahat itu ma'had. Nah, itu contoh keliru. Kenapa keliru? Ya karena tidak paham apa yang dia ucapkan, dia belum mengerti. Nah, bekal-bekal semacam ini sangat penting. Demikian pula wajib bernisbah kepada manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Ya tentunya penting kita pelajari. Semoga ada waktu di lain kesempatan kita akan sampaikan insyaallah taala. Karena terbatasnya waktu, ya ditunggu saja. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Barakallahu fikunna jami'an, jazakumullahu khair, walhamdulillahi rabbil alamin.